jarinya para pakar pesulap suka menyuap apa saja dari enggak ada hingga di ada-ada dari yang ada hingga tiada. Push!